Bismillahirrahmanirrahim. Saf yang pertama jahadir. Saful awal jahadir. الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع الخامس ألم يقرأ فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babut talbiyah. Bab tentang talbiyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ini berkali-kali ayat Sa'id. Abdullah bin Yusuf. Anjang tahu Nabi Rahman Abdullah bin Yusuf. Anda tahu Harith At-Tinisi Dimashi Tufiya Fain Misr Tufiya di Misr At-Tinisi Dimashi wahwa min asbatin nas fi Malik. Ini disebutkan juga asbatun nas fi Malik. Ya Rahman Dabu sebutkan asbatun nas fi Malik. Berkali-kali disebutkan ini. Adalah bin Yusuf. Hamzah hendang mana sebetulnya Nas bin Malik Zubair rendang Asbatun Nas fi Malik Azam Abdullah bin Maslama Abdullah bin Yusuf Man Ini anda ingat? Ay kolaka ya Khalid Labin Yusuf. Ada bukunya di situ. Atraman Qasim. Ya Misal Kalton. Mat 3. Ekor 9. Belum Maslama. Yang lihat Abdullah ada berapa? Nah, ada 3, Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Wahib, Abdullah Rahman ada 2, Qasim bin Mahdi, Ma'am bin Isa, yang Masyid Al-Qattan. Waman kurang 1, Ali bin Madini, Ali bin Abdillah bin Ja'far bin Jahdom. Akhbarana Malik. Kalau kita melihat terjemah dari Imam Malik baik dalam Tahdzib Al-Kamal, Tahdzibut Tahdzib atau Syiar dan lain sebagainya, mungkin bisa satu buku. Satu buku terjemahan dari Imam Malik. Dan ucapannya sangat banyak, di antaranya Ma ta'alamtu illa li nafsi. Ma ta'alamtu illa li nafsi. Ma ta'alamtu liyahtajan an-nas ilayya. Wa kadzalika an-nas. Aku tidak belajar kecuali untuk diriku sendiri. Ma ta'alamtu illa li nafsi. Ma ta'alamtu liyahtaju an-nas ilayya. Aku tidak belajar agar manusia butuh kepada saya. Wakadzalika an-nas, demikian juga manusia. Jadi kita belajar untuk diri kita sendiri. Kalau kita malas tentu akan kerugian besar. Karena belajar untuk diri kita sendiri, keuntungan yang besar bagi orang yang mengetahui ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tak lepas Imam Malik dari celaan apa yang disebutkan oleh Man bin Isa, mayakun nasfiya, apa yang manusia ucapkan tentang diriku. Qala baina madih wa qadih, di antara yang mencela dan menyanjung dan mencela. Imam Malik mengatakan alhamdulillah annahum lam yastami'u ala dhammi. Segala puji bagi Allah, mereka tidak sepakat untuk mencela saya. Demikian tatkala dia mengatakan kepada Mutarrif bin Abdullah, tatkala Imam Malik mengatakan mayakul nas fiya, apa yang manusia ucapkan terhadap diriku. Qala ammasnam ammasiddiq fayusni. Adapun orang-orang jujur, orang sebagai rekan-rekannya itu menyanjung. Wa amal adu fayaqa. Adapun musuh tentu akan memusuhi, mencelanya. Dia menjawab kadzalikan nas, demikian juga manusia begitu. Jadi pasti ada yang memuji, pasti ada juga yang mencela. Walakin a'udzubillah min tatabu alasinatin annas kulliha. Akan tapi aku berlindung kepada Allah untuk mengikuti dari seluruh lisan manusia. Tidak perlu kita terus mencari orang-orang yang mencela kita, satu persatu kita teliti, tidak perlu. Selama kita di atas jalan yang benar, maka kita akan beruntung walaupun manusia semua mencelanya. Ini juga hendaknya bagi para doa di Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak mungkin dai-dai atau manusia yang mencelanya, tetap bersabar. Dan tidak semua ucapan manusia yang mencelanya kemudian dibalas. Kalau demikian keadaannya, kalau setiap anjing menggonggong dilempar dengan kerikil, maka kerikil nanti akan lebih berharga daripada emas. Setiap ada menggonggong kita lempar, menggonggong lempar lagi, menggonggong lempar lagi. Asy-Syaikh Mubil bin Hadil Wadi'i tatkala menjarah beberapa ahlul bidah seperti Sururiyun, Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin, sambil lalu saja, sambil lewat, di antara yang mengikuti Alam Sururi menantunya sendiri Muhammad Al-Baydani, sampai saya mobil mengatakan, ayuhan nas, hayyan bina nusalli al-janaz, mari kita salat jenazah. Wahai manusia, mari kita salat jenazah. Untuk siapa? Ya Muhammad Al-Baydani, untuk Muhammad Baydani. Karena dengan mengikuti rialat Muhammad Baydani yang terkenal dengan kepintarannya, sampai dinikahkan dengan putrinya, hilang dari peredaran dakwah, tidak diiringi kecuali hanya sekedar mengumpulkan harta. Tidak sabar dengan keberadaan apa adanya dari ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dilakukan oleh Suriyun sebagaimana ikhwan muflisin, bahwa mereka sepakat sebagian-sebagian yang lainnya, ya durba'duna ba'da fi mahtalafna fi, kita memberikan udur apa yang menjadi persisian di antara kita di dalamnya. Yang penting ada persamaan. Nanti kalau ada perselisihan, maka saling memberikan udur. Saya lihat bagaimana tatkala mereka membangun masjid atau menyimpan uangnya di bank-bank ribawi, ketika korban juga menyerahkan sebagian gambar makhluk hidup, tidak ada bentuk pengingkaran. Kenapa? Karena tadi kaidahnya, jadi sepakat apa yang terjadi kesamaan, tapi kalau ada khilaf kita saling memberikan udzur. Padahal jelas wadatil arwah demikian. Begitu dahsyatnya asadun nas adzaban yaumil qiyamah musawwirun. Hadis Aisyah juga yang lainnya. Dan juga hadis alhamdulillah Ibnu Mas'ud banyak. Siksaan yang paling berat di yaumil qiyamah adalah musawwirun. Kalau Syekh Al-Albani ditanya tentang Suriyun, hal yadu'una na'am da'irahum fil bank ribawi, qalu na'am, apakah mereka meletakkan dinar-dinar mereka di bank-bank ribawi? Mereka mengatakan iya, cukup. Na'am kafa, na'am bihala, cukup dengan ini saja sudah. Ini adalah suatu kesalahan, pelanggaran kalau meletakkan uang-uangnya di bank-bank ribawi. Belum masalah-masalah yang lain. Demikian pula tentang ikhwan muflisin. Bagaimana Syekh Nasruddin Al-Albani menahdir ikhwan muslimin, Syekh Mubil menyatakan ikhwan muflisin, saudara-saudara yang bangkrut, berkali-kali menang dalam pemilu, tidak pernah bisa membuat khilafah. Di Mesir menang, di Jazair menang, banyak tempat menang. Tapi mana khilafah-khilafah tidak pernah terwujud. Seruannya khilafah tapi bangkrut terus-menerus. Tabligiyun juga demikian. Nah, kaidahnya hampir mirip. Dilakukan ikhwan muslimin, suriyun. Jadi kalau ada perselisihan, mereka saling memberikan udzur. ada yang ngerokok, dibiarkan. Ada yang melakukan perdukunan, dibiarkan. Demikian pula ilmu sihir, di antara sebagian mereka, dibiarkan. Kalau masih ingat, mungkin ada yang rambutnya itu dipotong tidak bisa-bisa. Nah, yang punya kesaktian menjadi jamaah tabligh. Akhirnya ini orangnya minta guntingnya dikasih mantra dulu. Setelah itu baru bisa motong rambutnya. Nanti yang sufi tetap sufi ya. Bahkan sekarang sudah banyak masuk syiah. Jangan dikira tabligh tidak ada syiah di dalamnya. Makanya kalau dakwahnya masuk ke Israel, dibiarkan saja. Karena tidak memberikan madarat. Tidak sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dakwahnya qawwal bil haq. Nah. Beberapa saat Imam Malik tidak keluar menemui jamaah. Ketika dikatakan kepada beliau, beliau menyatakan aksa an aral munkar fahtaj ila taghyirihi. Saya khawatir nanti melihat kemungkaran, kemudian aku butuh untuk merubahnya. Ini berapa waktu beliau tidak keluar dikarenakan masalah tersebut. Banyak kemungkaran terjadi. Siapa yang ingat inil al munkar fa atakallam fa abulu aqdam adam? Manil qail? Sufyan Tsauri. Ya, aku melihat kemungkaran tidak bisa merubahnya, maka aku genting darah. Coba kita melihat banyak kemungkaran, bisakah kita merubahnya? Sulit untuk bisa merubah. Terlalu banyaknya kemungkaran. Mau keluar ke mana pasti ada kemungkaran. Terkadang di mobil dipasang suara Dawatil Arwah, dibiarkan tidak ada bentuk pengingkaran. Kadang ikhtilat laki-laki perempuan, dibiarkan tidak ada bentuk pengingkaran. Ada musik, demikian juga hadid, hitung berapa kemungkaran terjadi di kalangan manusia. Ini semua dibutuhkan adanya perubahan untuk mengingkari kemungkaran. An-Nafi, Nafi Maula Abdullah bin Umar, telah lewat bahwa dia tidak berfatwa ketika Salim masih hidup. Namun riwayat Nafi lebih banyak daripada riwayat Salim. An-Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, hijrah bersama ayahnya tatkala masih kecil. Tatkala tinggal salat Isya secara berjamaah, ahyal layl kullah. Ketika beliau ketinggalan salat Isya berjamaah, maka beliau menghidupkan malamnya. Tidak tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan Umar bin Khattab. Tatkala dia ketinggalan jamaah, berada di kebunnya, tidak mendengar azan sampai selesai, maka kebunnya diwakafkan. Abdullah bin Umar telah membebaskan budak sekitar 1000. Coba nilainya berapa itu? Jadi kalau satu budak 50 juta kali 1000 sudah berapa? Ya luar biasa. 50 juta kali 1000 berapa? Nanti Osman. Kali kan gampang sekali ya, enggak? 50 juta kali 1000. 5 triliun lah. Endang Duha. Endang Ridho. 50 juta kali 1000. Endang Hamzah. Belum sampai hitungannya. Endang Hanif. Saya tidak tahu. Mukman 60 triliun terlalu banyak. Endang 50 miliar. 50 nolnya berapa? Tambah lagi berapa? 9. 50 miliar. Kalau mungkin mahat ini jadi ya bangunan mereka sekitar 2 miliar. Baru 2. Nah, berarti bisa membuat bangunan kayak di sini sekitar 25 mahat. Itu baru bangunannya, belum tanahnya. Anna talbiyata Rasulullah SAW, bahwa talbiyah Rasulullah SAW, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, labbaik la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagi dirimu, labbaik, aku penuhi panggilanmu, innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, dan kekuasaan adalah milikmu. Innal hamda wa ni'mata wal mulk lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi dirimu. Orang musyrikun menambah, illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu memang untuk dirimu. Sesembahan-sesembahan selain Allah itu untuk Allah SWT. Ini talbiyahnya orang musyrikin ditambah. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu itu untuk dirimu. Mereka melakukan ibadah haji, orang musyrikun, namun ada kesyirikan di dalamnya. Talbiyah ini, ucapan labbaik Allahumma labbaik ila akhirih, para ulama berselisih pendapat tentang ketika, apakah disunahkan untuk menghadap kiblat ketika hendak ihram memulai talbiyah. Syekh Nawawi bin Hadi al-Wadi'i merajihkan, jadi pendapat Imam Ahmad Syafi'i, bahwa disunahkan terlebih dahulu menghadap kiblat. Seandainya dia bawa unta, dihadapkan dulu untanya ke kiblat. Kalau dia jalan, hadapkan dulu dirinya ke arah kiblat, baru nanti berjalan. Ya, tidak terus-menerus menghadap kiblat. Nah, kalau menghadap terus ke kiblat, nanti jalannya tidak sampai. Bahkan adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sunnah hukumnya. Adapun ucapan talbiyah sendiri, ada khilaf, sebagian mengatakan mustahabbah. Ini sunnah, ini pendapat Imam Ahmad Syafi'i. Malikiyah mengatakan wajibah. Intarokaha alaihi dam. Kalau hukumnya adalah wajibah. Kalau ia meninggalkan, tidak mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka ada denda dia. Sebaliknya mengatakan syaratun. Nah, merupakan syarat. Seperti pendapat Abu Hanifah Dhahiriyah. Artinya kalau tidak bertalbiyah, maka ibadah haji dan umrohnya tidak sah, merupakan syarat. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa hukum mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak, itu hukumnya sunnah atau mustahabbah. Udah hafal Hafal coba dibaca. Allahu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la. Taib. Apa tadi artinya? Mubarak labbaik. Allahumma labbaik. Apa tadi terjemahnya tadi? Endenu. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu. Naam. La syarika lak. Artinya apa, Zulkifli? La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi dirimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Artinya apa, Aziz? Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Artinya apa? Sesungguhnya sana kenikmatan kekuasaan bagi dirimu, al-mulk kekuasaan. Wa ni'mah, ni'mah kenikmatan. Tadi orang musyrikun menambah dengan apa? Amir. Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu itu untuk dirimu. Sembahan-sembahan selain Allah untuk Allah. Tentang rafu sawti talbiyah. Sawti talbiyah, hukum mengeraskan suara, telah lewat wasan jumhur. Itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm dan Zahiriyah, mengatakan bahwasanya mengangkat suara itu hukumnya wajib. Jadi harus mengeraskan suaranya sesuai dengan dalil yang telah lewat. Hatta tabu aswatuhum, sampai serak suara mereka. Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, itu hukumnya sunnah. Tentang perempuan sebagaimana juga pendapat tadi, jumhur mengatakan tidak mengeraskan suara ini bagi perempuan. Ibn Ibn Hazm mengatakan harus mengeraskan suara walaupun sekali. Yang penting sekali mengeraskan suara, setelah itu menjadi sunnah. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk mengeraskan suara. Bahkan suara perempuan itu menjadikan fitnah yang besar bagi kaum laki-laki. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadi minan nisa ini taqaitunna fala takhda'na bil qawul fayatama alladhi fi qalbihi marad wa kulna qawlan ma'rufa. Wahai istri nabi, kalian tidak sebagaimana wanita yang lain. Jika kalian itu bertakwa, maka jangan melemah lembutkan suara yang menjadikan orang-orang yang hatinya berpenyakit menginginkan untuk melakukan sesuatu dengan kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkan ucapan yang ma'ruf. Di situ jelas ada perbedaan tentang talbiyah. Nah, tatkala ada masyayikh datang ke Indonesia, kemudian ada seorang perempuan baca Quran suara yang keras, kita terheran-heran ya, para masyayikh kemarin di hadapannya kaum laki-laki, ini apa yang terkena fitnah itu? Nah, suaranya yang lemah kemulai menjadikan mungkin laki-laki terbayang-bayang dengan suaranya. Nah, justru sekarang perempuan-perempuan tidak hanya begitu. Dengan suara yang merdu menampakkan auratnya. Nah, tidak ada rasa malu sama sekali. Telah lewat hadis Abi Hurairah, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Qaumun mahum siyab yatribun nas wa nisaun kasiyat ariyat. ma'ilat umilat ru'usuhunna ka'asnimati lebus al-ma'ilah la'ilhun al-jannah wa'la'idna rihaha wa'inna rihaha la'yujad min masyirah kada wa kada. Dua kelompok manusia yang menjadi penghuni neraka, dan aku tidak pernah melihat sebelumnya. Ini zaman Nabi tidak ada dua kelompok ini. Yang pertama adalah kaum, suatu kaum, mahum siat, yang mereka membawa cambuk, ya teribunan nas, yang memukul manusia. Para ulama menjelaskan di sini adanya pemerintah yang berlaku zalim kepada rakyatnya, melakukan kedzaliman yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Mu'ammar al-Kadzafi, sampai Syekh Mubin mengatakan Mu'ammar al-Kadzab, Mu'ammar pendusta. Dulu di Damad ada sekitar 200 santri dari Libya. Mereka dikenal dengan Ashabul Kuna. Mereka memiliki kuniah. Dari sekian banyak kami tidak mengetahui nama-nama mereka. Sebab kalau diketahui namanya, nanti pulang ke negaranya hanya tinggal nama. Ya, tinggal nama saja, tinggal kenangan. Kejamnya Muhammad al-Kadzafi. Ya, kalau ada Ahlus Sunnah belajar Syekh Mubil, kadang dinaikkan pesawat, setelah itu diceburkan ke laut. Ya, sudah hilang. Gimana mau renang di tengah laut? Banyak ikan. Nah berat. Ada yang disiksa di bawah tanah, tidak ada sinar. Begitu keluar tidak bisa melihat, karena bertahun-tahun lamanya di bawah, di penjara tanah, di bawah tanah. Apa yang terjadi dengan Saddam Hussein? Syekh Mubin juga mencela Saddamahullah bil bala. Semoga Allah menimpanya dengan bala. Coba lihat dewa pemimpin ini meninggalnya dalam kondisi mengenaskan. Muammar Gaddafi bagaimana? Nah, dikejar-kejar, ditembak mati. Saddam Hussein digantung di hadapan orang kafir. Orang-orang kafir. Ini sangat mengenaskan. Doa ulama itu berbahaya sekali. Adapun kedua, nisaun kasiat ariat, perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Ditafsirkan beberapa macam. Yang pertama, pakaian yang sangat tipis sehingga kelihatan sebagian auratnya, mungkin betisnya, mungkin pahanya, pakaiannya sangat tipis. Sekarang banyak enggak begitu. Perempuan-perempuan keluar pakai baju tidur, baju lengket dengan tubuhnya, iya enggak? Udah dianggap biasa. Tapi nanti yang pakai cadar itu ninja lewat. Nah, malah dianggap asing. Tapi kalau baju tidur, nah ini perempuan seksi, perempuan modern masa kini. Nah, pakaian yang tipis. Demikian pula yang kedua, pakaian yang melekat di tubuhnya yang membentuk auratnya. Kelihatan pantatnya, kelihatan kemaluannya, kelihatan betisnya, nampak postur tubuhnya. Itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga adalah pakaian yang minim, pakaian yang kurang. Berpakaian yang separuh paha, kaosnya kaos oblong. Nah, begitu. Apalagi di kota besar, ditambah dengan orang Cina, nah begitu, orang Indonesia menirukan orang Cina. Sebagian tidak ada malu lagi sudah, duduknya dengan seperti kaum laki-laki bersila, nah, sudah pakai rok mini bersila bagaimana? Kalau orang punya keimanan, ia yang malu sendiri. Orang lain yang malu. Nisaun kasiat ariyat. Mailah mu'il, mumilah. Nah, artinya di sini sebagian mengatakan menyeleweng dari kebenaran, sebagian mengatakan jalannya lenggak-lenggok. Ru'usunna ka'asim adil buhth al-ma'ilah, kepala-kepala itu seperti punuk unta yang miring, rambutnya dibentuk demikian. Nah, ada yang bentuk seperti gelung bagian belakang seperti punuk unta yang miring, beraneka ragam. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wa la yajiduna rihaha, dan tidak akan mendapatkan baunya. Bau surga aja tidak dapat. Tapi orang-orang ketika dikasih hadis seperti ini tidak percaya. Istrinya para kiai aja tidak apa-apa begitu. Alasannya istrinya para kiai. Alasnya kiai juga senam aerobik. Hujahnya siapa tadi? Para kiai. Hujahnya bukan Al-Quran Sunnah. Hujahnya person, individu. Yang dikatakan nyanyi itu tidak boleh. Itu Roma Irama, haji Roma Irama aja menyanyi. Kamu ini belum haji sudah larang-larang nyanyi. Begitu. Jadi hujahnya adalah haji Roma Irama ataupun yang lain. Wa idza qila muttabi'u ma anzal Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mengikuti nenek moyang kami. Mbah-mbah kami itu demikian juga. Kenapa ini harus pasang sajen? Dikasih pisang nanti ketika bangun rumah di atau ketika pernikahan di tiang empat itu dikasih pisang-pisang semua. Mbah-mbah kami demikian. Jawabannya begitu. Nah, sementara mbah-mbah kita ini, nenek moyang kita, orang-orang Hindu, orang Buddha, sampai ada pemimpin besar dari agama Hindu ini bertobat dan sudah mengumumkan tobatnya, juga pernah ngisi di Magetan, mengumumkan bahwasanya tidak ada syariat Hindu kecuali pasti diterukan oleh orang Islam kecuali satu saja, yaitu pembakaran mayat. Itu yang belum dilakukan. Kalau yang lain sudah mulai nyekar, mulai pasang yang tadi pisang-pisang yang ada di tiang-tiang itu, ada kematian pasang kendi, dikasih kelapa. Padahal orang-orang yang di situ haus, ini orang mati dikasih kelapa, kasih payung, sudah ada tanahnya sudah berteduh itu, kasih payung lagi. Dikatakan tadi mbah-mbah kami demikian. Ya alasannya mbah-mbah, nenek moyang kami. Ketika dikatakan kalian ikuti Al-Quran Sunnah, melempar jumrah ketika kaum muslim melempar jumrah, kami mengikuti demikian para pemimpin kami. Ketika melakukan ibadah haji nanti banyak keanehan. Kadang termasuk kesalahan dipimpin bersama-sama. Allahumma, Allahumma. Nah, begitu. Jadi laki-laki perempuan nanti ada komandonya. Nah, disuruh nirukan terus Allahumma, Allahumma sampai lain terganggu. Karena nanti apa? Bawa tali itu bergandengan. Jadi kalau kalian tidak minggir itu berbahaya, apalagi nanti orang besar itu. Jadi kalau ada kelompok demikian sudahlah, kalian ngalah saja. Nah, ada orang besar, sebagian pokoknya tidak mau ngalah, pokoknya nabrak aja sudah. Jadi kasih komando doanya, ini termasuk kesalahan apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin dalam melakukan ibadah haji. Jadi doanya dengan dipandu. Kalau kita pulang kampung terus orang tua kita menyuruh ngaji kematian, bagaimana? Ya tidak diikuti, innama ta'ah fil ma'ruf, Sesungguhnya ketaatan adalah perkara yang baik. Hadis Aisyah lebih hadis yang lainnya. Bagaimana sikap kita ketika kita diolok oleh ahlul bidah, diajak oleh ahlul bidah? Nah, tentang perkara ini sebutkan dalam surah Al-Furqan, siapa menyebutkan? Angkat kembali. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil, orang bodoh itu ngajak bicara, katakan keselamatan, selamat, selamat, tidak usah dijawab, dibantah. Kecuali kalau kalian itu membantah dengan dalil-dalil dan bisa mematahkan hujahnya, ini juga bagus. Kalau dengan bantahan tersebut itu bisa menjadikan terdiam. Apakah darah yang keluar dari luka termasuk najis? Terjadi khilaf, yang rajih tidak. Terbukti para sahabat terdahulu mereka berperang, kemudian sholat dengan mengenakan baju-baju yang berlumuran darah. Adapun darah haid dan nifas, itu yang rajih najis. Kalau ada anggota wudu yang diperban, apakah harus dilepas? Nah, tidak, jadi cukup diusap bagian atas perban. Tentang tilfaz, sebutkan fatwa Syekh Mubil. Madarat tilfaz sangat besar. Bagaimana tilfaz untuk dakwah? Syekh Mubil sendiri mengatakan cari cara yang lain. Karena sampai dakwah dengan televisi, akibatnya orang awam berhujah, di situ ada ahlu sunnah punya TV, kalian kok melarang? Akhirnya juga perempuan-perempuan akan melihat kepada da'i-da'i tersebut. Kira-kira perempuan-perempuan di rumah ngelihat enggak da'i-da'inya? Ngelihat? Allah katakan wakul minat iya gendutna minat sorihin, katakan kepada kaum minat hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Sebagian da'i mungkin terang-terangan begini, sebagian da'i masih malu-malu tidak melihat. Nah, apa ke tempat dalam shooting tersebut. Mungkin ada orang yang mendapat hidayah, tapi rusaknya juga semakin banyak. Keadaannya nanti akan berhujah, itu lihat. Mereka membolehkan televisi itu, ustaz-ustaz yang sudah ternama, yang punya titel, 2 jam bolehkan. Tapi lihat madarat yang lain lebih banyak lagi. Ini jangan sebagai hujah. Boleh kita berjualan makanan di pinggir jalan dan di situ ada orang pacaran? Pada asalnya firman Allah, wahallahul bai'a wa harrama riba. Awhalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kalian tulis nanti di warung kalian, tidak boleh pacaran. Nah, gitu. Mamnu. Dilarang pacaran. Insyaallah nanti akan malu. Kalau kalian tegur, Bagaimana hasil jualannya? Hasilnya tetap tidak bisa kita haramkan begitu saja, kecuali telah jelas-jelas itu tempat pacaran. Kita mendirikan warung di situ memang tempat pacaran. Nah, ini termasuk ta'awun ala itsmi wal udwan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu ala itsmi wal udwan. Apakah para malaikat juga akan meninggal? Malaikat juga akan meninggal. Yang akan diwafatkan semua. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Taibillahuna subhanahu wa taala.